sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi suara waro senajan mung ono ngimpi ngalemo ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemo ngalem neng aku ben radem kesiram utaneng dalu banyu langit sing ana ndhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan telasono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi porbol melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi porbol sing neng langgran Wonosari Yogyakarta ben ra garing ngekep janji